Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla fil ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَدَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَمِنَ الْبِدْعَةِ وَمِنَ النَّارِ إخواتي في الله رحمكم الله. Kita masuk pada bab yang ke-6, bab tentang seputar sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Pada bab 6 ini adalah beberapa macam sujud yang disyariatkan di dalam agama kita. Yang pada masing-masingnya mendapati atau terdapat dalil. Yang memerintahkan, walaupun dari sisi praktek adanya perbedaan, baik tempat maupun kondisi. Nah, kita akan mempelajarinya, kondisi, keadaan, dan apa yang berkaitan dengan macam-macam sujud ini. Sujud sahwi sudah selesai? Sudah. Nomor 1. Hah? Masalah yang kedua, mata yajib. Ya. Iya. Au salama qabla itmami shalah. Baik. Subhanallah khair. Kita ulang sedikit supaya nyambung. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu ats-tsaniyah. Masalah yang kedua yang berkaitan dengan sujud sahwi. Qala mata yajibu, kapan diwajibkan sujud sahwi? Yajibu sujudu sahwi lima ya'ti. Wajib sujud sahwi pada keadaan yang berikut ini. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsi sholah, apabila adanya tambahan satu perbuatan dari jenis perbuatan sholat. Contoh kata beliau, ka ayyazida ruku'an au sujudan, seperti bertambahnya gerakan rukuk atau gerakan sujud. Au qiyaman au qu'udan, bertambahnya gerakan berdiri atau duduk. Walau qadra jalsatil istirahah, walaupun durasinya sebentar seperti duduk istirahat. Kalau itu dalam hatinya niat apa untuk melakukan gerakan itu, setelah itu dia ingat bahwasanya ini adalah tambahan, kemudian dia bangkit untuk berdiri, maka itu sudah dikatakan tambahan. Tapi kalau dalam hatinya dia niatkan untuk duduk istirahat, maka ya duduk istirahat, tidak ada tambahan di situ. Li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, berdasarkan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan, Rasulullah pernah salat bersama kami 5 rakaat. Falamma antafala minas salati tawaswasal qaum bainahum, ketika selesai salat yang ditegakkan bersama kami, maka berbisik-bisik makmum yang di belakang. Faqala, maka Rasul pun berkata, masya'nukum, ada apa kalian? Faqalu, maka salah satu dari mereka menjawab, ya Rasulullah, hal zida fis sholati syai'un? Wahai Rasul, apakah sholat kita hari ini ditambah? Qala la, kata Rasul, tidak, seperti biasa, 4 rakaat. Rasulullah tidak sadar bahwasannya Rasulullah sudah sholat berapa? 5. Qalu, maka para sahabat berkata kembali, fa innaka shallaita khamsan, wahai Rasul, sesungguhnya engkau tidak sholat 4 rakaat hari ini, tetapi engkau sholat 5 rakaat. Fan fatala insorofa wa raja'a ilal qiblah, kemudian setelah diingatkan bahwasannya sholatnya 5, beliau pun kembali berpaling dan menghadap kiblat. Yang tadinya menghadap makmum, berpaling menghadap kiblat. Taib. Fasajada sajadatain. Kemudian Rasulullah langsung sujud 2 kali. Thumma sallama, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Thumma qol, kemudian beliau berkata kembali, innama ana bashar, aku ini hanyalah manusia. Mithlukum, seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa seperti kalian pula lupa. Fa idza nasiya ahadukum, apabila salah satu atau salah seorang dari kalian lupa, fal yasjud, hendaknya dia sujud sajadatain 2 kali. Isyarat kepada sujud syahwi. Dan ini bukan merupakan kekurangan dari Rasul, tetapi ini keutamaan bagi kita. Kenapa? Diutusnya seorang Rasul dari kalangan kita yang memiliki sifat basyariah seperti kita, sehingga ketika kita terjadi kesalahan sudah dicontohkan bagaimana cara memperbaikinya. Ini diantara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Qala fa idza ulima biziyadah, kata beliau, apabila diketahui adanya tambahan. Wahuwa fi sholah, sementara tahunya dia masih dalam posisi sholat, jadi dia tahu, oh ini bertambah dalam posisi masih sholat. Wajaba alaihil julus hala ilmihi, maka wajib untuk segera duduk saat dia tahu. Jadi ketika sudah rokaat keempat dia sujud, harusnya atahiyat akhir, tapi dia bangkit berdiri, Allahu Akbar. Ya, ketika dia sholat sendiri, kalau sama makmum mungkin diingatkan, tapi kalau posisi sholat sendiri baru mulai al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ila akhirih, ingat, oh ini yang kelima ini, yakin betul, langsung duduk, jangan dilanjutkan. Hatta lau kana fi athna'ir ruku', walaupun ingatnya juga di tengah-tengah ketika ruku', jadi sudah selesai Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar untuk ruku'. Nah, di tengah-tengah ruku' ini dia ingat langsung duduk. Jangan dilanjutkan sampai i'tidal. Jangan. Karena akan bertambah lagi ziyadahnya. tambahannya kesalahan gerakan akan bertambah lagi. Jadi ingat pada gerakan apapun langsung turun. At-tahiyat melakukan posisi apa? Tasyahud. Li'annahu law istamarra fi ziyadah, karena perkaranya jika dia melanjutkan padahal dia sudah tahu bahwasanya gerakan yang ini adalah tambahan, ma'a ilmihi, bersama dia sudah sadar saat itu, lazada fis shalah, maka akan bertambah dalam sholat yang ia lakukan syai'an amda, sesuatu yang ada unsur kesengajaan. Adapun ketika dia berdiri, Allahu Akbar, ini enggak sengaja. Enggak ada unsur kesengajaan. Nah, ketika dia ingat, berarti selebihnya adalah unsurnya kesengajaan. Ini enggak boleh. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Nah, ini kalau posisi ingat kita masih dalam keadaan sholat. Jadi langsung duduk tasyahud. Nah, selebihnya nanti sujud. Kapan sujudnya? Apakah qabla salam atau ba'da salam? Fihi khilaf. Ya, para ulama menyebutkan di sini adanya beda pandang. Mereka sebagian menyatakan kalau kesalahannya A, B, C, D, ini sebelum salam. Kalau kesalahannya A, B, C, D, setelah salam. Pendapat yang ketiga sama saja. Silahkan apa, sujud sebelum salam atau sujud setelah salam. Ya. Dan yang lebih akrab pendapat yang ketiga. Silahkan sujud sebelum salam boleh. Silahkan sujud setelah salam juga boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini diantara gerakan yang pertama yang mewajibkan untuk sujud sahwi. Tsanian yang kedua. Au sallama qabla itmami sholatihi, atau dia salam sebelum sempurna sholat. Baru tiga rakaat tasyahud akhir. Padahal sholat isya atau duhur atau asar. Ya. Salam sempurna. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu ingat, loh kok baru tiga ini. Nah, dia naik. Sempurnakan sekali lagi. Kemudian sujud sahwi. Jika durasi waktu ingatnya pendek. Tapi jika sudah diselingi makan, diselingi ngobrol dulu, diselingi ya, aktivitas, baru kemudian ingat, ya ulang lagi sempurna. Ya, 4 rakaat. Kita baca dulu. Qala li haditsi Imran ibn Husain. Ini juga berdasar dengan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala an. Qala, beliau berkata, salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaatin min al-'ashr. Ya, Rasulullah salat asar. Salam di waktu rakaat ketiga. Tsumma qama fa dakhala al-hijrah, kemudian beliau bangkit langsung masuk kamar. Fa qama rajulun basitul yad, yadain, basitul yadain. Kemudian bangkitlah seorang laki-laki yang bertangan panjang. Fa qala, dan dia berkata, aku siratus shalah. Apakah salat hari ini dikosor? Fa kharaja, kemudian Rasulullah pun keluar setelah mendengar itu. Fa shalla raka'ah allati kana tarak, kemudian melanjutkan melengkapi satu rakaat yang tadi dia tinggalkan. Perhatikan di sini, jarak antara Rasul dengan sholat setelah salam ini enggak begitu lama. Masuk kamar, kemudian sahabat yang di belakang menyatakan, apakah sholat dikosor? Kemudian Rasulullah kembali ke tempat sholatnya, kemudian melanjutkan satu rakaat. Tidak diulang dari pertama. Nah, ini nas yang jelas bagaimana cara ya melanjutkan sholat yang terlupa atau kurang rakaatnya. Jadi kalau durasinya pendek, karena dulu kamar Rasulullah dengan tempat sholatnya atau masjidnya itu dekat sekali. Bahkan sebelahnya sudah kamarnya Aisyah. Yang satu riwayat menyebutkan Rasulullah ketika i'tikaf, sementara Aisyah dalam keadaan syahriyah, datang bulan, Rasulullah menjulurkan kepalanya kemudian disisir sama ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sini bisa kita ambil bahwasannya durasi antara senggangnya perbuatan ini dengan sujudnya Rasul tidak begitu lama. Jadi langsung naik satu rakaat kembali, selesaikan kemudian salam. Tsumma sajada sajadatai sahwi, kemudian sujud dua kali sujud sahwi. Tsumma sallama, kemudian salam. Ini sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Nah, di sini dua-duanya pernah dialami oleh Rasulullah, pernah kelebihan, pernah kurang. Artinya di sini ada faedah bahwasanya ketika kita lebih, posisi yang harus kita lakukan seperti ini. Ketika kita kurang sholatnya dan kita teringat posisi sholat kita seperti ini. Ya, kedua-duanya merupakan keutamaan untuk kita dan bukan kekurangan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu buat kita. Dan di antara faedah yang lain, seorang yang berilmu, ya, terkadang ketika mereka melakukan kesalahan, ini juga bukan aib. Justru di saat itu pula kita akan bisa mengerti ilmunya seperti apa ketika terjatuh dalam salah tadi, cara memperbaikinya. Ya, kalau dia benar terus, suatu saat kita sendiri yang melakukan kemudian salah, kita bingung bagaimana cara memperbaikinya. Ya, jadi ketika kita melihat satu zalat, ya, kesalahan yang terjadi dari orang yang berilmu, maka yang bisa kita petik faedahnya bukan kesalahannya yang kita tiru, bukan celaannya yang kita arahkan kepada pelakunya karena dia manusia, tetapi bagaimana dia memperbaiki kesalahan tadi. Ya, faedah yang besar. Dan ini pula terjadi pada Rasul sebagai sifat kemanusiaan beliau yang terkadang lupa. Dan itu adalah keutamaan buat kita ketika kita salah atau kita lupa, cara membenarkannya pun sudah diajarkan. Qala salisan, yang ketiga. Au lahina lahnan yahilul ma'na sahwan. Atau kesalahan yang yuhil, menghilangkan hakikat sebuah makna. Sahwan, karena lupa. Lahina biasanya pada perkara yang sifatnya kiro'ah, bacaan. Mungkin dia baca Al-Fatihah, atau dia baca zikir, salah atau lupa. Maka di situ wajib sujud sahwi. Li'anna amidahu yubtilu sholah. Karena apa? Kesengajaannya akan membatalkan sholat. Fa wajaba sujudu as-sahwi, maka wajib baginya untuk sujud sahwi. Tapi di sini beliau enggak menyebutkan apa yang dimaksud lahan dalam bacaan atau dalam gerakan. Baik. Tapi biasanya lahina kalimat yang dipakai dalam sebuah bacaan. Karena mungkin baca surat kemudian lupa, satu ayat tertinggal, tapi dia ingat mau dibalikkan lagi, malah justru hilang semua, maka dilanjut. Setelah itu boleh sujud sahwi. Baik. Qala rabi'an, yang keempat. Sebab-sebab sujud sahwi. Au taraka wajiban. Dia meninggalkan gerakan wajib. Dia meninggalkan apa? Gerakan wajib. Atau bacaan wajib. Jadi ada gerakan wajib, ada pula bacaan wajib. Semua bacaan sholat wajib kecuali takbir, al-ikhram, al-fatihah, dan tasyahud akhir. Semua gerakannya wajib. Semua bacaannya wajib. Selain dari tiga tadi, takbiratul ihram, al-fatihah, dan tasyahud akhir, semua bacaan yang ada dalam sholat wajib. Baik. Demikian juga takbirnya. Selain takbiratul ihram, semua takbir yang ada wajib. Artinya kalau lupa, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi dan tidak perlu diulang. atau nanti silahkan rujuk kembali dalam arkan sholah, wajibatus sholah, dan mustahabatus sholah. Rukun sholat, wajibnya sholat, dan yang dicintai, mustahabnya. Li hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu taala an, berdasarkan dengan hadis Ibnu Buhainah, qala, beliau berkata, bercerita, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain min ba'di shalawat. Rasulullah pernah salat bersama kami 2 rakaat pada sebagian salat-salatnya. Tsumma qama falam yajlis. Kemudian beliau berdiri. Falam yajlis, tapi enggak duduk. Maksudnya adalah taroka at-tasyahud al-awwal. Beliau tidak tasyahud awal. Jadi harusnya tasyahud awal, at-tahiyat awal, tapi beliau tidak, langsung bangkit naik. Faqama an-nasu ma'ahu. Kemudian manusia yang di belakang, makmum maksudnya, ikut bangkit. Falamma qadha shalatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslim. Maka ketika Rasulullah menyelesaikan salatnya dan kami pun telah melihat ucapan salamnya, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah takbir Allahu akbar qabla taslim, sebelum salam. Fasajada sajatain wahuwa jalis. Kemudian sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Tsumma sallama, maksudnya sujud sahwi. Kemudian setelah itu baru salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, di sini di antara dalil bahwasannya tasyahud awal pada sholat yang memiliki 2 tasyahud hukumnya wajib. Jadi kalau sudah terlanjur berdiri tegak, jangan sampai balik kembali. Kenapa? Berdiri ini rukun. Sementara kalau dia harus balik ke bawah, yang dia datangi wajib. Maka tidak boleh menggugurkan yang rukun hanya untuk mendatangi yang wajib. Jadi kalau sudah terlanjur berdiri tegak, Allahu Akbar, ingat, oh, belum sujud tasyahud awal nih, lanjut aja. Al-Fatihah selesaikan, baru nanti diganti dengan sujud sahwi. Beda kalau yang tertinggal tadi rukun, datangi rukunnya. Tapi kalau sekedar wajib, sementara kita sudah masuk rukun yang berikutnya, maka jangan ditinggalkan rukun ini hanya untuk mendatangi yang wajib. Imaman atau munfaridan, baik dia sebagai imam atau dia sebagai makmum. Nah, ini juga makmum harus tahu. Jadi yang wajib untuk tahu ilmu enggak hanya imam saja, imam juga penting. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada posisi imam, maka bagaimana dan apa yang harus dia perbuat harus ngerti seorang imam. Demikian juga makmum. Dalam hal ini ketika kesalahan yang ada pada imam, itu bagaimana yang harus dia kerjakan pun harus tahu. Karena kalau kita melihat realita dari saudara-saudara kita kaum muslimin, kebanyakan mereka masih ya yang seperti ini belum sampai ilmunya. Jadi ketika mendapati imam tidak tasyahud awal, imam sudah naik, tetap mereka masih mengucapkan subhanallah sampai imam mau duduk. Ya, bagaimana posisi kita kalau kita yang di depan? Tetap berdiri, jangan duduk. Ya. Tetap berdiri, jangan duduk. Ya. Ya, kita lihat sebagian makmum ada yang tasyahud sendiri, inisiatif sendiri-sendiri akhirnya. Itu salah. Ikuti gerakan imam. Ya, ikut berdiri. Kenapa? Karena ini hanya gerakan wajib yang bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kalau gerakan rukun sudah masuk ke rakaat 4, imamnya tetap naik, di subhanallah enggak mau turun, tetap kita duduk, jangan diikuti. Kenapa? Ini rukun gerakannya. Sampai dia berposisi seperti tasyahud, kemudian kita tasyahud bareng. Baik. Ini jika posisi kesalahannya hanya pada yang wajib, maka ikuti gerakan imam. Kenapa? Ikuti gerakan imam wajib hukumnya. Ya, perintah. Baik. Qala thabata hadza bil khabar. Tetap perkara ini dengan kabar. Hadis. Fi man taraka tasyahud al-awsat bagi siapa yang tertinggal tasyahud pertengahan, tasyahud awal. Ya, jadi ketika tasyahud awal terlupakan, imam sudah terlanjur berdiri tegak, lanjutkan sampai selesai. Baru ditutup dengan sujud sahwi. Fayuqasu 'alaihi sa'irul wajibat. Kalau seandainya seperti inilah hukum pada tasyahud awal, padahal tasyahud awal ini hukumnya wajib, maka kiaskan dengan hadis ini setiap gerakan-gerakan wajib yang terlupakan dan sudah terlanjur masuk ke gerakan yang lain. Ya, sudah terlanjur masuk ke gerakan yang lain. Maka lanjutkan saja, kemudian tutup dengan sujud sahwi. Jadi yang terpenting adalah kita harus memahami apa saja rukun-rukun sholat, ya, itu yang penting. Setelahnya selebihnya pasti wajib, atau kalau enggak minimalnya mustahab. Jadi yang dihafal rukun-rukun saja, yang dihafal rukun-rukun. Adapun gerakan sholat, kalau tadi masalah apa rukun dalam sisi gerakan, dalam sisi ucapan, itu hanya ada tiga. Takbiratul ihram, al-fatihah, apalagi satu? Tasyahud akhir. Berarti selebihnya dari bacaan-bacaan hukumnya apa? Wajib. Nah sekarang gerakan, seluruh gerakan itu rukun, ya kecuali apa? Tasyahud, tasyahud awal, selebihnya rukun semuanya. Itu mudahnya untuk kita kenali. Seluruh gerakan sholat itu rukun kecuali tasyahud awal. Kalau dari sisi bacaan, seluruh bacaan itu wajib, ya kita balik kecuali takbir, al-ihram, al-fatihah dan tasyahud akhir. Mudah ngapalnya. Seluruh gerakan rukun kecuali tahiyat awal. Seluruh bacaan wajib kecuali takbiratul ihram, al-fatihah dan tasyahud akhir rukun. Itu ngapal. Daripada kita ngapal bingung, itu mudahnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Fayuqasu 'alaihi sa'irul wajibat, dikiaskan dengan ini seluruh yang wajib. Qatar kitasbih fi ruku' wa sujud, seperti lupa zikir ruku' atau zikir sujud. Subhana rabbiyal 'adzim wa bihamdih, misalnya subhana rabbiyal 'adzim. Atau ketika sujud juga lupa subhana rabbiyal 'ala, lupa. Ya, maka di sini apa? Mencukupkan untuk sujud sahwi. Itu kalau dia munfarid atau imam. Tapi kalau dia makmum, ya insya Allah tidak perlu sujud sahwi sendirian. Kenapa? Makmum sudah ditanggung imam. Makmum sudah ditanggung imam. Taib. Wa qawlihi baina sajadatain, dan juga zikir setelah diantara dua sujud. Ya, ini ketika duduk. Robik Firli. Kalau lupa maka juga dilangsungkan saja, kemudian nanti diganti dengan sujud sahwi. Wa takbiratul intiqal, demikian juga takbir-takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Ini juga hukumnya wajib. Kalau lupa enggak usah bangkit diulang, tapi cukup diganti ditutup dengan sujud sahwi. Khamisan, yang kelima. Taib. Wa yajibu sujudu sahwi idza syakka fi adadi raka'at falam yadri kam shalla. Yang kelima dan terakhir, wajib sujud sahwi ketika ragu pada hitungan rakaat. Dia tidak tahu sudah berapa dia salat. Tapi dalam poin yang kelima ini ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu enggak akan hilang dengan ragu. Jadi keyakinan tidak akan goyah tidak akan hilang dengan sebab ragu. Jadi kalau kita yakin dengan sesuatu, ragu akan sesuatu, pegang yang yakin, abaikan yang ragu. Adapun dalam masalah hitungan, ya, penerapan kaidah ini, ketika ragu dalam jumlah, maka yang yakin yang kecil, yang besarnya ragu. Jadi kalau kita ragu di 3 atau 4, yang yakin 3, 4-nya ragu, maka kita kembali ke 3. Tambah satu lagi. Ragu pada hitungan 2 atau 3, yakinnya 3, kita pegang yakinnya 2. Kita tambah 1. Kenapa? Yang 3-nya ragu. Jadi kalau kita bingung ketika sholat ini, aduh ini rekat berapa ini ya? 3 apa 4? 3. Langsung diputuskan 3. Kalau ragunya 3 atau 4, 3. Tambahkan setelah itu satu lagi. Jangan terus dibayang-bayangi 3, 4, 3, 4, sehingga apa? Justru semuanya malah rusak sholatnya. Ya, ini juga hati-hati. Ketika terjadi was-was seperti ini, langsung putuskan yang yakin dengan kaedah ini. Karena orang yang memutuskan sesuatu dengan kaedah, salahnya dapat satu pahala, benarnya dua pahala. Ya, daripada rusak semua sholat kita, maka putuskan sesuatu yang yakin, lanjutkan yang ragu. Dalam hal ini apa? Di 3-nya atau di 4-nya. Naam. Wa dzalika athna'us shalah li'annahu ada juz'an min shalatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw zaidan 'alaiha. Yang demikian itu ketika di tengah-tengah salat. Karena dia sedang menunaikan satu bagian dari salat, sementara dia bimbang apakah ini bagian dari yang dia lakukan atau sudah tambahan. Fadha'ufah niyyah, kemudian melemahlah niatnya, artinya keyakinannya melemah. Wahtajat li jabri bis sujud, membutuhkan untuk menambalnya dengan sujud. Ya, maka ditambahkan sujud. Jadi setelah kita memutuskan ini 3 atau ini 4 atau ini 2 atau 3, maka setelah selesai kita putuskan nambah satu lagi, nah setelahnya baru kita sujud. Li umumi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, karena keumuman hadis sahabat Abu Hurairah, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Masyaallah. Sesungguhnya kata Rasul, salah satu dari kalian jika bangkit untuk menunaikan salat didatangi oleh syaitan untuk memberikan talbis. Ya, was-was, memberikan pikiran-pikiran, mengingatkan sesuatu perkara yang tadinya mungkin tidak dia ingat. Ya, sampai-sampai wallahu alam, kisah ini perlu dikoreksi kembali, tapi sering kita dengar ada seorang salaf yang sengaja sholat supaya setan datang untuk memberitahukan kunci yang hilang. Ya, kadang kalau kita tidak sholat seperti ini nggak ingat apa-apa. Tapi ketika sudah mulai takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat, di rumah tadi saya naruh apa, di rumah tadi saya seperti ini, atau kemarin saya punya apa keuntungan seperti ini, tiba-tiba muncul labasa. Seperti itulah syaitan memberikan talbis, ya. Satu ingatan yang tidak pernah kita ingat, ingat. Sampai sesuatu yang detail itu ingat ketika sholat. Ya, masya Allah. Tapi ini tidak boleh antum coba. Kenapa? Ya tidak boleh, batal sholatnya. Nah, masuk sholat supaya setan datang memberitahu yang hilang, misalkan. Tadi saya lupa naruh uang di mana, sholat lah bismillah supaya barangkali nanti dikasih tahu. Ya, tidak boleh. Tapi ada seperti sampai ke kita cerita dari mereka. Benar, ketika dia takbir belum sampai membaca yang lain, datang, tadi kuncimu kamu habis mandi kamu taruh di bawah bantal. Akhirnya sholatnya mau gak mau cepat kan, rusak semuanya. Dan itu yang terjadi biasanya. Ya, itu yang terjadi. Ketika sudah diingatkan dengan suatu hal, biasanya sholat kita akan secara otomatis akan berkurang nilainya. Nilai khusyuknya kurang, nilai hikmatnya juga kurang. Maka dalam satu hadis yang lain, kalau kita masuk sholat, hatimu tuh tenangkan dulu, jangan kemerungsung. Ya, jadi diusahakan untuk betul-betul bisa tenang. Kalau lagi pengen punya hajat BAK atau BAB, tunaikan dengan sempurna. Jangan setengah-setengah. Keluarkan setengah-setengah ditunda habis sholat, rusak sholat antum. Panjang sedikit, kita salahkan imam. Imam ini gak tahu kebutuhan makmum. Ya, makmum lagi butuh lama. Ya. Dan juga jangan keburu sholat, sesekali jika memang antum butuh sama makanan, makanan sudah ada, makan dulu, tenang, makan, santai, biasa, habis itu masuk sholat. Ya, jangan dalam keadaan lapar, masuk sholat. Ya, berat. Hati kita berat. Kenapa? Was-was. Kita tenang saja, setan itu mudah memberikan was-was. Apalagi tidak tenang. Ini kata Rasul. Jika sudah bangkit untuk sholat, setan datang memberikan was-was. Hatta la yadri kam shalla, sampai lupa berapa sudah rakaat yang dia lakukan. Fa idza wajada dzalik, jika kalian mendapati hal itu, falyasjud, hendaknya dia sujud, sajadatain wa huwa jalis, dua kali dalam keadaan posisi duduk. Maksudnya sujud sahwi. Wa huwa fi hadhihi halati bainal amrayn. Dia dalam posisi ini dua perkara. Ima ayyakuna syak biduni tarjih, bisa jadi dia bimbang tanpa penguat ke salah satu. Lihadil ihtimalain, dari dua kebimbangan tadi. Fafi hadhil halah, dalam posisi keadaan ini, ya'khud bil aqal, dia mengambil yang terkecilnya. Wa yabni alaihi, dan dia bangun gerakannya di atas itu. Wa yasjud sajad li sahwi, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Bingung, dua atau tiga ini. Gak ada penguat-penguat. Misalkan sama-sama masbuk. Kebetulan yang masbuk cuma dia. Aduh, gak ada lagi sekelilingnya ini mau dihitung. Tadi siapa barengannya? Bingung. Melirik yang jauh khawatir batal. Aduh, bismillah. Bangun di yang terkecilnya. Kalau ada penguat, misalkan dia berdua masbuk. Imam at-tahiyat, ya, kemudian salam, dia masih masbuk. Bingung, ini yang keberapa tadi ya? Sampingnya ada satu barengan yang sama-sama masbuk, ya, dibangun dengan dia gerakannya. Ini murojih namanya, penguat untuk meyakinkan keberapa sekarang. Nah, jika posisinya tidak ada penguat ini, maka bangun yang terkecil. Ini keyakinan kita. Dan itu kaidah. Kalau lupa dalam hitungan, yang terkecil, jangan yang terbesar. Nah, demikian juga utang juga sama. Antum bayar utang kemarin itu 10 apa 20 ya? Bangun di atas 10-nya, 20-nya ragu, tambah lagi. Ya, kecuali kalau dia sudah lunas, berarti alhamdulillah balik lagi enggak jadi. Sama ketika dalam hal hitungan sholat kita lupa, maka yang terkecil yang kita bangun. Maka dalam muamalahnya pun kita harus juga bangun di atas keyakinan. Baik, kata beliau, falam yadri kam shalla thalathan au arba'an falyatra asyak, hendaknya dia buang. Dia tidak tahu tiga atau empat, maka buang keraguan-keraguan. Wal yabni ala mastayqan, dan dia bangun di atas yang yakin. Tsumma yasjud sajadatain qabla an yusallim, kemudian sujud dua kali, sujud sahwi sebelum salam. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarjih ahadil ihtimalain, keadaan yang dua. Kalau seandainya muncul kekuatan dhannya di satu posisi atau ada penguat yang lain seperti ada jamaah yang bareng sama dia, fa'innahu yu'mal bihi, dia beramal untuk memberikan, memutuskan sesuatu yang yakin dengan penguat tadi. Wa yasjud sajadatain li sahwi, kemudian diakhiri dengan sujud dua kali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka wa taraddada, berdibangun di atas ucapan beliau bagi yang bimbang atau ragu, falyataharras shawab, carilah yang benar dulu sesuai dengan penguat-penguat yang ada. Tsumma liyatimma alaihi ay ala tahari, kemudian dia sempurnakan sesuai dengan yang dia ambil dari keputusan tadi. Tsumma yusallim, kemudian dia salam. Tsumma yasjud sajadatain ba'daan yusallim, kemudian dia sujud dua kali, sujud sahwi, sebelum atau setelah salam. Ini riwayat menyatakan sebelum salam, ini sebelum setelah salam. Ya, sehingga terjadi beberapa keadaan perbedaan tadi. Dan yang kita pegang, dan ini juga dipegang oleh sebagian para ulama, dimanapun, kapanpun boleh. Setelah salam silakan sujud sahwi boleh, setelah salam juga boleh. Mana yang ingat saja. Tapi ini lima keadaan penyebab dari disunahkan kita atau diwajibkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Baik. Masih ada dua poin berkaitan dengan sujud sahwi. Kalau kita selesaikan enggak cukup waktunya. Di sini ada beberapa yang masuk, coba kita jawab. Mudah-mudahan Allah bantu untuk menjawab. Bismillah. Afan Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika membaca surat setelah Al-Fatihah? Dalam sholat terjadi kekeliruan, misal membaca surat Al-A'la, kemudian di akhir berpindah pada surat Ad-Duha, karena terdapat pada kedua surat itu lafaz yang hampir sama. Pertanyaannya, apakah termasuk sebab wajibnya sujud sahwi atas perkara ini? Jazakallahu khairan. Jika dia tahu posisi lupanya, ya, ketika masih sholat diulang lagi, ya, diulang lagi. Jika kesalahan itu terjadi dan dia kulhu kok jadi Anas, kulhu kok jadi Al-Quraish misalkan, ya, dia perbaiki di situ. Tapi kalau dia sadar setelah selesai, ya namanya orang ingat itu mungkin tadi ingat tadi kulhu kok jadi terakhir wadhuha ya. Ya, posisinya mungkin belum lama dari salamnya. Kalau kita mengacu pada apa yang beliau sampaikan, idalah hinalahnan, apabila dia lahan dengan satu lahan yang bisa menggeser makna, maka dia sujud, maka masuk dalam lafadz itu. Karena lahan biasanya digunakan pada sebuah lafadz, dan dia ketika membaca ayat dan ayat bagian dari yang wajib, maka ketika lupa atau salah dan sudah terlanjur selesai sholatnya, ya sujud sahwi. Nah, dia sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya setelah selesai dari surat, loh kok jadinya ad-duha diulang, jangan langsung kemudian takbir untuk sujud atau untuk ruko, jangan diulang lagi. Karena dia ingatnya di situ. Afan Ustaz, praktek sujud sahwi bagaimana? Di poin yang terakhir, nanti insya Allah kita sebutkan. Jawabannya nanti aja. Kalau kita jawab sekarang, besok enggak hadir. Baik. Jawabannya besok aja. Di poin terakhir disebutkan sifat sujud sahwi. Sujud sahwi seperti apa? Baik. Ustaz, saya pernah menjumpai beberapa orang salah selalu sholat Jumat dengan kelompoknya saja, dan bahkan ada yang tidak pernah sholat Jumat bersama kaum muslimin yang lain secara umum dan memilih untuk sholat di luar, di rumah. Pemahaman kelompok apakah yang seperti ini? Banyak ya, yang menyatakan bahwa selain kelompok mereka itu kafir, selain dari kelompok mereka itu sesat, tidak mengacu kepada dalil. Di antara salah satu mereka yang memakai ayat innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ayatnya betul ya, tidak salah. Tetapi mereka pakai ayat ini untuk di selain kelompok mereka. Jadi kalau bukan masuk kelompok mereka, maka mereka itu musyrik dan mereka najis. Lah kalau saya sholat di belakang mereka, sholat saya tidak sah. Kenapa? Masa saya mau bermakmum dengan orang yang najis? Padahal kata para ulama yang dimaksud dengan najis itu adalah najis akidahnya, bukan najis zatnya. Kita bersentuhan dengan mereka pun tidak masalah. Mereka tidak najis. Ya. Mereka tidak najis, mereka manusia, suci zatnya. Ya. Banyak kelompok seperti ini. Ada LGII. Dan yang semisal mereka, yang kalau kita ke masjidnya dipel, atau minimalnya masjid mereka terkunci tiap hari, karena takut antum masuk ke situ. Ya. Sholat Jumatnya ini biasanya terjadi di PT-PT. Kalau sebagian kaum muslimin di PT itu punya masjid, mereka punya ruangan kosong untuk sholat Jumat sendiri. Ya. Dan biasanya itu LDII. Kalau yang sampai ke anak mereka. Dan ini terjadi beberapa PT yang anak ngisi ke situ. Jadi kalau pas anak sampai situ dia keluar. Dalilnya ya banyak, doktrinnya banyak. Kelompok apa mereka? Yang jelas kelompok sesat. Apa hukumnya sholat di masjid yang di samping masjid ada kuburan? Samping jauh, samping dekat, atau gimana? Kalau misalkan samping dekat dan ada pembatas tembok, silakan. Ya, tapi kalau di samping masjid itu bagian tanah masjid, bagian dari kuburan, jangan. Ya, karena termasuk tanah kuburan di situ. Tapi kalau tanah masjid sendiri, tanah kuburan sendiri, ya lebih selamatnya dipagari, dibatasi dengan tembok. Minimalnya kalau ada masjid yang lain, kita sholat di masjid yang lain, karena subhat, sesuatu yang samar hukumnya. Syekh Mukbil dalam hal ini punya rincian, nanti bisa dirujuk pada ucapan beliau. Kalau yang mujtama' disepakati itu jika kuburannya di dalam masjid, entah di belakang, di depan, di tengah, itu haram hukumnya. Tidak boleh kita sholat di situ. Tapi kalau di luar masjid, ya, sebagian mereka menyatakan boleh. Nah, tetapi lebih selamat ya mencari masjid yang lain. Atau minimalnya kalau kita bikin masjid, menjauhkan diri dari syubhat, karena ini akan menjadi pertanyaan, boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak, hukumnya gimana, hukumnya gimana. Nah, untuk menghindari syubhat seperti ini, kita kasih pagar tinggi ya, supaya apa, terhindar dari itu. Adapun yang berhujah itu kuburannya Rasul di dalam masjid ya, itu prosesnya panjang, dan itu pun di lapis tiga kuburan Rasul itu, dan lapisnya pun semuanya pakai siku. Kadang siku sini nanti bikinnya setelahnya yang ini. Jadi ketika orang menghadap ke situ enggak tahu pasnya kuburan itu yang mana. Jangan-jangan pas siku seperti ini dia anggap kuburannya di tengah padahal kuburannya di sini. Itu mengecoh orang yang hendak bersujud kepada kuburan Rasul. Itu ma'ruf ya. Kuburan Rasul itu ditembok dengan tiga lapis. Dan masing-masing lapis itu sikunya beda-beda. Orang enggak ngerti kuburannya di posisi mana, enggak ngerti. Nah, itu tentunya udzur yang lain, bukan disamakan dengan itu. Nah, jika ada, mending kita cari yang lain saja. Ya, walaupun ada sebagian menyatakan jika di luar tembok masjid dan masjid ini bukan bagian dari tanah kuburan, boleh. Ya, ada yang membolehkan, tapi kita berhati-hati saja. Bolehkah seorang laki-laki yang menikahi wanita kafir dijadikan imam dengan kondisi istri bersangkutan masih kafir? Imam apa? Imam keluarga? Bolehkah seorang laki-laki yang menikahi wanita kafir dijadikan imam? Imam sholat? Imam keluarga? Yang jelas mungkin imam keluarga ya. Tidak boleh. Muslimah pun tidak boleh dijadikan imam. Istri itu di belakang tempatnya. Diajak musyawarah, bukan disuruh memutuskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Diarahkan, dikasih tahu, diajak musyawarah, memutuskan laki-laki. Gimana kalau imam keluarganya orang kafir? Nah, dia berbeda akidah dengan kita. Dari sisi nikahnya boleh laki-laki menikahi wanita kafir jika antum yakin mampu untuk ya. Apa menjaga agama antum. Baik. Dari sisi hukumnya loh ya. Kalau dari sisi imamnya enggak boleh. Muslimah saja enggak boleh kita jadikan imam kok. Nah. Ketika makmum masuk posisi imam dalam keadaan rukuk atau sujud, langsung mengikuti imam takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu baru ngikuti. Allahu akbar baru ngikut gerakan. Sebagian menyatakan cukup takbiratul ihram kemudian ikut gerakan, sebagian menyatakan takbirnya dua kali. Pertama untuk masuk sholat, Allahu Akbar. Yang kedua untuk mengikuti gerakan imam tadi, Allahu Akbar dua kali. Kalau dia enggak pakai takbir, enggak sah sholatnya. Wong dia enggak buka takbirat pakai takbiratul ihram kok. Kalau dia ingat, ya putuskan. Kemudian takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini apa hukumnya? Rukun. Harus takbir dulu, jangan langsung masuk. Fanustad hafizahullah wa iyyak. Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa membaca Al-Fatihah dalam surat jahr? Ia langsung baca surat pendek setelah bangkit dari sujud rakaat pertama. Ya subhanallah, ingatkan dengan bacaan. Ya. Ingatkan dengan bacaan. Kalau lupa gimana sampai akhir kok dendeng? Ya ingatkan terakhir. Tadi Al-Fatihahnya kurang di jahriyah rakaat kedua. Biar tambah satu lagi. Dan ini rukun. Afan Ustadz, imam kaum muslimin kalau sholat subuh selalu baca doa kunut. Makmum ikut mengangkat tangan, bagaimana sikap kita? Ikut angkat tangan atau tidak? Sebagian menyatakan boleh dengan dalil innamal ju imam liutamma bi, sekedar ngangkat saja, enggak ikut amin. Karena ikuti gerakan imam. Sebagian yang lain tidak perlu. Ya. Sebagian lain tidak mengatakan tidak perlu kita ikut mereka. Karena itu tidak ada syariatnya. Sebagian yang lain merinci. Jika dalam posisi apa? Di satu penduduk ini penduduknya kolot. Kalau enggak ikut, wah kamu orang mana? Kamu adan apa lagi nih? Kamu antum diusir sampai di situ. Besok jangan di sini. Pindah sana. Kalau pendatang suruh pindah kontrakan. Kalau orang asli situ disidang misalkan. Dalam posisi seperti ini dan kita enggak punya hujah, iman kita juga belum kuat, ya sebagian menyatakan sudah ikut aja. Ya, untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Tapi kalau adem ayem aja enggak ada apa-apa enggak usah. Toh mereka juga paham kok. Afan enggak bertanya Ustaz, jika imam sal salat melakukan kunut subuh, apakah makmum wajib mengikuti sang imam? Tidak. Atau rinciannya tadi. Apa hukum kunut subuh? Apakah kunut subuh pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat? Tidak. Tidak ada contoh dari Rasul tentang kunut subuh. Kalau kunut witir, iya. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alait, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adaita, tabarakta rabbana wa ta'ala. Boleh. Mau witir. Apal-apal kalau antum suka witir dan suka kunut. Anda punya dicontohkan kepada kita kunut nazilah. Ya, kunut nazilah dicontohkan. Subuh, duhur, asal, maghrib. Adapun masalah pembahasan kunut tuntas dikupas oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kalau antum punya terjemahan, baca baik-baik di situ. Orang yang melakukan kunut tidak kita katakan sholatnya batil. Tidak kita katakan sholatnya tidak sah. Ya, sah-sah saja. Karena memang perdebatan ini jadi khulasa terakhirnya kata beliau, yang melakukan kunut kita tidak bisa mengatakan sholatnya tidak sah. Tidak bisa. Artinya memang perdebatan. Seperti itu. Tapi ahlu sunnah ya sudah enggak usah pakai kunut. Sekarang pakai berselisih. Kalau enggak pakai berselisih enggak? Ya, keluar dari khilaf enggak usah pakai. Dan jelas kok nasnya. Tapi bagi yang melakukan kita enggak boleh ngomong salatmu enggak sah lo pakai kunut, jangan. Ya. Di situ panjang lebarnya silakan dibaca Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim dibahas tuntas. Kalau orang minum sudah kenyang masih ada tambahan satu gelas lagi. Itu sama mengenyangkan pembahasan beliau ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.